sesuatu yang diyakini oleh mereka sebagai kesempurnaan. Tidak mungkin kesempurnaan dalam rangka menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena saya menyatakan fa inna hal ta'mal absar. Jadi mengikuti daripada ayat Al-Qur'an. Walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Karena sesungguhnya bukanlah mata yang buta, akan tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memanjatkan jenggot. Ini bagi orang-orang yang fitrahnya telah rusak sebagai sesuatu yang tercela, aib, terlihat tidak rapi. Tetapi bagi orang-orang yang fitrahnya masih bersih, hatta dari kalangan wanita, akan merasa senang dan bangga di saat melihat suaminya atau saudara laki-lakinya atau orang tuanya, ayahnya berjenggot. Semakin lebat, semakin bangga dia. Tampak rujulahnya, kelelakiannya. Sehingga kaum muslimin di awal-awal Islam dahulu mereka sangat-sangat serius dalam memperhatikan perkara ini, memelihara jenggot. Maka di saat ada seorang misalnya orang yang alim, memberikan ceramah-ceramah di ceramah-ceramah agama, mau'idhoh, tetapi belum tumbuh jenggotnya, mereka, sebagian mereka mengatakan, seandainya saya mampu menumbuhkan jenggotnya. Karena hal tersebut sebagai suatu kemuliaan. Seandainya mampu untuk menumbuhkan jenggot daripada si bulan. Dan di antara ucapan dari wanita-wanita salihah di masa dahulu, jika mereka bersumpah mengucapkan kalimat waladhi jammal rijal bilihya, demi yang, ya Allah, ya Allah, yang membuat gagah kaum lelaki dengan adanya jenggot. Jadi di pandangan mereka gagah jenggot, padahal wanita-wanita soleh. Hanya saja karena kelemahan kaum muslimin, jauhnya mereka dari agama, sehingga mereka melepaskan daripada fitrah ini. Kalau hal tersebut dari Allah munas, maka tentunya hal tersebut wajar. Mereka tidak tersentuh daripada nilai-nilai agama secara sempurna, secara mendalam. Tidak mengerti tentang biografi-biografi para ulama salaf, atau bahkan Rasulullah SAW sendiri yang berjenggot tebal. Tetapi muncul kalimat-kalimat cemoohan, kalimat-kalimat hinaan, ya, dari orang-orang yang teranggap sebagai orang yang berilmu, membodoh-bodohkan umat dengan jenggot, bahwa jenggot ini membawa pada kebodohan. Allahu musta'an. Maka hal tersebut merupakan kemungkaran yang besar. Kemungkaran yang pengingkaran terhadap sunnah Rasulullah SAW dan pelecehan serta menjadikan sebagai bahan candaan tertawa. Kalaupun pelakunya selamat dari kekuburan, kalaupun selamat dari kekuburan, maka itu adalah perkara yang sangat besar. Allah tidaklah jauh dari kuburan. Bukan untuknya orang yang cukup jibat kemudian kafir, bukan. Harus dipahami kalimat ini dengan baik-baik. Orang yang melecehkan sunnah Rasulullah SAW terkait dengan jibat ini dan menjadikannya sebagai bahan lucon dan candaan. Wafidhalika ijad mukhalafah, dan pada perkara ini terdapat sekian mukhalafah. Yang pertama, tadhyiru khalqillah. Ini mukhalafah yang pertama. Merubah-ubah ciptaan Allah. Qala ta'ala bi haqqi syaitan. Allah berfirman menceritakan tentang ucapannya atau menceritakan tentang kondisinya syaitan. Allah menyatakan la'anahullah. Allah melaknatnya, yaitu melaknat syaitan. Allah menyatakan ayat sebelumnya berbicara tentang syaitan. Iyad'una illa inaha, iyad'una illa, iyad'una min dunillahi illa inaha, wa iyad'una illa syaitana malidah. Tidaklah yang mereka minta, mereka seru, mereka berdoa selain Allah itu melainkan inata, yakni sebutan-sebutan untuk wanita. Lata, Uzza, Mana, itu adalah sebutan-sebutan untuk wanita. Dan sesungguhnya yang mereka ibadah itu adalah syaitan. Oh iya, jauh lah ilah syaitan namanya. Syaitan yang tercutup, syaitan yang terusir, syaitan yang terlaknat. La'anallahu, Allah melaknatnya. Wa qala, dan syaitan menyatakan, la'attakidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ini syaitan bersumpah, sungguh demi Engkau ya Allah, aku akan menjadikan dari hamba-hambamu, aku akan ambil dari mereka bagian yang telah ditentukan. Walau udillan nahum, dan sungguh aku akan sesatkan mereka. Walau nanian nahum, dan sungguh aku akan buat angan-angan kosong pada mereka. Ini adalah cara daripada syaitan mensesatkan Bani Adam. Dibuatkan untuk mereka harapan-harapan dan angan-angan yang kosong. Walamuran nahum, dan sungguh aku benar-benar akan memerintahkan kepada mereka. Diperintahkan apa? Yaitu untuk merobek telinga-telinga binatang. Falayubatikun na'adhan al-an'an, maka sungguh mereka benar-benar akan merobek telinga-telinga binatang tersebut. Namun-namun di situ maf'ulnya maf'ul, ya, ditunjukkan oleh kalimat setelahnya. Aku akan perintahkan benar-benar mereka untuk merobek telinga-telinga binatang ternak, dan mereka benar-benar melakukan hal tersebut. Merobek telinga-telinga binatang sebagai satu keyakinan. Dan itu adalah contoh saja dari contoh-contoh yang disebutkan oleh syaitan dalam rangka menuruti dan mentaati perintah-perintahnya syaitan. Bahwasannya jika kalian nanti bepergian ke suatu tempat, kemudian kalian bisa selamat pulang kembali, maka unta yang kalian tunggangi itu diberi tanda bahwa unta ini tidak boleh lagi diganggu dan dibebaskan, dan diberi tanda dengan dirobek telinganya sedikit, gunting begitu, terlihat oh ini unta sudah dikasih tanda sebagai saibah, sehingga dia lepas, bebas, tidak lagi boleh diganggu. Itu adalah adat. Kalau dibicarakan sebagai adat, maka itu hanya adat kebiasaan. Tetapi itu adalah ketika usyafah yang berkata di dalam Al-Quran. Ada sanibat, ada petir, ada han, dan seterusnya itu. Ada kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Kebiasaan-kebiasaan jahiliyah dari bangsa Arab. Tetapi bukan kemudian dibiarkan oleh Islam dan dianggap sebagai kebiasaan adat istiadat belaka, tetapi diperingatkan bahwa itu adalah ittiba' syar'. Kalau sekarang tidak hanya sekedar merobek telinga-telinga binatang, tetapi merobek leher-leher binatang, disembelih, potong kepalanya, kemudian dipedal, dilarun, maka ini adalah ittiba' daripada syaitan. Kalau zaman itu kita muliakan daripada binatang yang telah berjasa besar dengan cara-cara dirobek telinganya, maka saat ini cara memuliakan binatang dengan diambil kotorannya kira-kira sama atau beda? Ya beda perbuatannya, tetapi intinya sama. Itu dianggap sebagai pemuliaan terhadap binatang, dan itu seolah-olah merupakan adat dan kebiasaan. Sehingga dengan dalil adat dan kebiasaan, tradisi dan budaya nenek moyang kemudian diuli-uli dan dilestarikan. Wallahu musta'an. Maka terjadilah apa yang dijanjikan oleh syaitan. Wala'amurannahum falayughayyirunna khalqallah, dan sungguh aku akan perintahkan mereka, yakni agar merubah cipta Allah. Falayughayyirunna khalqallah, maka sungguh benar-benar mereka akan merubah cipta Allah, merubah daripada cipta Allah SWT. Sampai pada taraf yang saat ini luar biasa sekali. Kalau dahulu bentuk daripada merubah ciptaan Allah ini hanya sebatas menyambung rambut, mengkerik alis, kemudian dibikin nanggal sapisan, kemudian mengkikir gigi, ya, membuat celah pada gigi tersebut sehingga kelihatan lebih muda 20 tahun. Pasal itu. Tetapi sekarang dengan teknologi modern, ada yang disebut dengan poplas, operasi plastik, sampai pada taraf yang sangat mengerikan. Dari laki bisa menjadi perempuan, laki-laki bisa menjadi perempuan, luar biasa. Ittiba' syaitan, mengikuti langkah-langkah syaitan. Mau dibikin bagaimanapun bisa ya. Wajah yang jelek bisa jadi cantik, kulit yang hitam bisa menjadi putih, hidung yang pesek bisa mati, dan seterusnya dengan oplas. Betul-betul yughayyirun khalqallah. Allah menyatakan wa may yattakhidhi syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Dan barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai walinya dari selain Allah, sungguh dia telah rugi dengan kerugian yang nyata. Fahadha nassun sharihun fi anna taghyira khalqillah duna idnin minhu ta'ala ta'atan diambil syaitan. Maka pada ayat ini terdapat nas yang sharih. Pada apa yang tersebut di sini terdapat dalil yang tegas bahwasannya merubah cipta Allah dengan tanpa izin darinya, duna idnin minhu, karena nanti ada perkara-perkara yang diizinkan oleh syaitan. sehingga saya menyatakan guna inti minhu ta'ala. Ini bukan sifat kasifat, tetapi ini adalah baik. Itu merupakan ito'atan di amri syaitan, merupakan bentuk ketaatan terhadap perintah syaitan. Wa isya lirrahman jalla jalal, dan merupakan bentuk kemaksiatan kepada Allah Ar-Rahman jalla jalal. Fala jarma an la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mughayyirati khalqallah lil-husn karena sabaqa al-husn. Maka atas untuk mendapatkan laknat Rasulullah SAW, wanita-wanita yang merubah-ubah kita Allah SWT demi kecantikan, sebagaimana telah lewat baru saja hadis-hadis tentang larangan wanita mentato, meminta ditato, menyambung rambut, dan seterusnya. Dan itu ala sabil ghalib, bukan kemudian kalau laki-laki gak apa-apa ya. Hanya pada saat itu yang paling sering melakukan adalah kaum wanita. Kaum laki-laki pun sama, karena ilahnya adalah tahyirun di khalqillah, maka daripada cinta Allah. Walasaka bidukuni hafillah yahnil husni filan hal matkur bijami'il ishtirah fil'illah kama layakfa'an. Jadi saya menyatakan dan tidak diragukan, artinya ini hukum disamakan sama saya, tidak diragukan maksudnya para pencukur lihyah yang mencukur jenggot untuk tampil lebih tampan, lebih menawan bagi pandangan siapa? Segala ini bagi mereka yang telah rusak jenggotnya, bagi orang-orang yang masih suci dan masih bersih jenggotnya, maka dia akan lebih senang melihat tampilan-tampilan laki-laki yang berjenggot lebat panjang, kelihatan tampak rujulannya. Masuk padanya adalah para pencukur lihya filan al-makfur dalam hal laknat yang tersebut. Bijamil istirah karena kesamaan fil'illah, terkumpulnya kesamaan dalam illah, ilahnya sama. Ini ilah dia, ini sebab alasan, alasan atau sebab mereka mendapatkan laknat adalah tahyirun faqallah. Karena ya, sebagaimana tidak tersamakan. Artinya orang-orang laki-laki yang mereka mencukur jenggot-jenggot mereka pun juga pantas mendapatkan laknat, laknat Rasul dan laknat Allah SWT. Allah musta'an. Wa innama qultu duna idni minallahi ta'ala, dan hanyalah aku katakan dengan tanpa izin dari Allah Ta'ala, itu disitu lakin, tetapi yang benar adalah dikai, supaya la yutawaham, tidak dipaham. Amaliyah pun fitadir al-makfur, supaya tidak dipahami bahwasanya masuk dalam at-tajir al-makfur, yang mengubah ciptaan Allah yang tersebut, miflah halafil amat. Ini yang disini tertulis berbeda, yang sahih adalah al-anak dengan nun, semisal halafil anak, yakni mencukur bulu kemaluan, wana uliha dan yang sebagainya, mimma adinafihi asyarik yang diizinkan oleh syariat. Bab istahabbahu au ajabahu au au jabahu, bahkan diistihbabkan, disunahkan ala atau yang wajib telah lewat penjelasannya, atau diwajibkan ala qaul ala ba'dil aqwal. Sebagian pendapat menyatakan wajib. Berkali-kali kalau kita bahas masalah ini dan mana yang wajib dalam perkara tersebut. Maka di sini Asy-Syaikh menegaskan bahwasannya mencukur daripada jenggot ini bukan perkara remeh, perkara besar yang masuk dalam tadzirul khalqullah, merubah daripada ciptaan Allah. Masuk di dalamnya adalah ittiba'u syaitan, dan masuk di dalamnya adalah mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW. Tapi berikutnya, kalau tadi alasan pertama haramnya daripada mencukur lihyah adalah tadzir khalqillah, maka yang kedua adalah mukhalafatu amri, menyelisihi daripada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa qauluhu, yakni perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, anhiku as-sawar wa a'ful liha, anhiku as-sawar, potonglah as-sawar, kumis dipotong, wa a'ful liha, dan lebatkan jenggot. Kalimat anhiku apa artinya? Asy-Syaikh Al-Adhani rahimahullah menyatakan aibarihu fil qashi, yani sungguh-sungguhlah dan memotongnya. Wabitluhu, dan yang semisal dengan anhiku adalah jazu atau juzu. Juzu itu artinya adalah balihu, bersungguh-sungguh adalah memotong kumis. Wal murad al-mubalaghah fi qas ma qala 'ala syabah, dan yang dimaksudkan adalah bersungguh-sungguh dalam memotong rambut yang tumbuh melebihi daripada garis bibir, garis bibir bagian atas. Betul-betul jangan sampai ada rambut daripada kumis yang melewati garis bibir atas. Itu maksudnya. Lahal pesar kulihi, bukan mencukur habis daripada kumis. Fa'innahu khilafus sunnah al-amaliyah at-tabi'ah anhu sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya hal tersebut, yakni mencukur daripada kumis sampai habis, ini menyisihi sunnah amaliyah, praktek daripada sunnah Rasul asal ditahan sok jarinya cukup pakai jilat kul sampai bersih. Ini menyelisih pada sunnah amaliyah dari Rasulullah SAW. Walihada, dan karenanya lama su'ilah malik aman yukfi sari batu. Di saat Imam Malik ditanya, kemarin aneh syaratnya ini, terhadap orang yang mencukur habis kumisnya, tidak tersisa. Kalau Imam Malik menyatakan aro an yujak doban, orang ini pantas untuk diberi pukulan. Diberi pukulan, tidak hanya sekedar dijewer, diberi pukulan. Kata Imam Malik. Waqala liman yaqtu syaribah, dan beliau Imam Malik mengatakan terhadap orang yang mencukur kumisnya, hadhihi bid'ah dhaharat linnas, ini adalah bid'ah yang muncul dan tampak pada manusia. Ini sesuatu yang tidak dikenal pada salah sebelumnya, dan seolah-olah itu sebagai bentuk ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu apa? Takut dengan mencukur habis. Ya, mencukur habis ya ini ya permasalahannya. Kalau sampai pada taraf sampai bersih, tapi tidak sampai habis, ini tidak ada masuk di dalam. Kita bahas ini yang sampai betul-betul habis, korok begitu, cukur sampai habis. Ini yang dinyatakan oleh Imam Malik sebagai bid'ah, dzuhurul fitnah. Disebut bid'ah berarti hal tersebut dilaksanakan pada masa beliau sebagai tadayunan, sebagai bentuk taqarrulullah. Nah, kalau kita ada taqarrulullah tentu butuh kepada dalil kan? Sedangkan di situ tidak ada dalil dari apa yang sampai kepada Imam Malik tentunya. Tidak ada dalil, yang ada adalah perintah untuk merapikannya. Rawahu Baihaqi, dikeluarkan oleh Al-Baihaqi, wanthur fasul bari. Wa hadza kana Malik wa Mustarik. Dan karena ini adalah Malik, yaitu Imam Malik bin Anas Allah, beliau adalah seorang yang waktu syarat-syaratnya itu betul. Sudah orangnya seperti itu Imam Malik ya, ma'ruf, orang yang berwibawa, sangat berwibawa. Ditambah kumisnya tebal. Kira-kira bisa dibayangkan. Tidak pernah tersenyum apa tertawa dan menangis. Ya. Jangan dibayangkan seperti malaikat Malik. Ini Imam Malik tidak pernah bapak. Dari biografi-biografi beliau tidak pernah bapak. Hingga di saat ada orang yang bercerita di hadapan Imam Malik tentang seseorang yang yakni ada satu kaum itu mereka kalau makan banyak, setelah selesai makan dan mereka joget-jogetan. Wah, joget-jogetan. Maka Imam Malik bertanya, apakah mereka itu anak-anak? Bukan. Bukan ya, apa Abdul? Bukan anak-anak. Apa mereka orang-orang gila? Bukan, bukan orang gila. Nah, mereka ini kok melakukan hal aneh seperti ini? Jadi makan buahnya habis itu mereka joget-joget. Bahkan mereka adalah suyuh, pak guru suyuh, masyabat, pemuda dan nasayin. Mereka berdendangan dalam rangka ibadah. Ini orang-orang sufi. Kemudian setelah itu beliau mengatakan kalimat yang maknanya bahwasanya aku tidak pernah mendengar ada Islam yang seperti ini keadaannya. Tapi tambah dengan orang lagi, wahai Imam, ini orang-orang ini mereka setelah nari-nari seperti itu mereka sambil memukul-mukul kepalanya, memukul-mukul itu nyapok, plok-plok. Wah, lambat itu Imam Malik kita banyak sih itu. Tawa nih, ya tentunya tawanya juga tidak tertinggal begitu. Setelah ketawa, kemudian beliau masuk ke rumah. Kata murid-muridnya, wallah kami bersama dengan beliau 40 tahun tidak pernah beliau tertawa. Tidak pernah tertawa Imam Malik. Ini mendengar ada orang-orang kok orang kayak gitu ketawa begini. Masai, orang tua begitu, habis makan kemudian berdendangan sambil kepalanya ditepuk-tepuk begitu. Kebiasaan orang-orang sufi. Ini Imam Malik rahimahullah. Beliau keras dalam permasalahan syariat. Walau masuk ilahan dari dan di saat beliau ditanya tentang hal tersebut, kenapa beliau memelihara ini kumisnya itu sangat tebal gitu. Kalau beliau menyatakan hadza tani Zaid bin Aslam. Ini para anak kita, mereka terbiasa dengan berhujjah dan berdalil apa pada apa yang mereka lakukan hatta dalam masalah jibiliyah. Perkara-perkara itu sifatnya adalah sesuatu yang bukan apa istilahnya perkara-perkara perkara-perkara merupakan keadaan seseorang secara fisik. Di saat ditanya, maka jawabannya adalah apa? Hadza Zaid bin Aslam an Amir ibn Abdullah bin Zubair an Umar radhiyallahu anhu Umar bin Khattab karena idza wajiba adalah beliau Umar bin Khattab apabila beliau itu marah Pahala-pahala beliau mengirim ya, dipelintir-pelintir begini. Ini ya, kumisnya, harta anak itu belum bisa dibeli, belum sepanjang umar berkotnya. Warna apa-apa dan bisa ditiup-tiup, berarti yang panjang dipilih-pilih, mengisir, ditiup-tiup. Iya gak coba? Gak bisa. Kalau bukan karena panjang tentunya gak bisa. Nah, padanya itu tentunya ya, al-muhim tidak sampai mencukupi daripada pikir. Jadi kalau panjangnya sebelah sini, ya kenapa? Tidak mencukupi pikir. Dan ini Imam Malik rahimahullah pun juga demikian memelihara daripada syarifnya, sehingga dengan itu juga tampak daripada rujulannya. Rawi atau broni. Dan dalam perkara ini sebetulnya ada khilaf. Ada khilaf di kalangan para ulama rahimahumullah. Ada menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, menyatakan bahwasannya yang sunnah adalah mencukur habis, sampai habis, mencukur semuanya. Ini pendapat pertama. Dan ini merupakan mazhab Abu Hanifah. Juga dua daripada rekannya, Abu Yusuf dan Muhammad Sayyidani. Dan mereka ini berdalil dengan dohir lapat-lapat yang ada pada hadis-hadis Nabi Sallallahu dalam bab ini. Perintah misal Akhus Syawarik potong daripada kumis-kumis kalian, dilihatkan oleh Bukhari Muslim. Juga Andiku Syawarik, yang artinya adalah potong juga, Andiku Syawarik dalam lapat Bukhari. Dan Juzu Asyawarik, ini dalam lapat Muslim. Atokali, salah seorang imam dalam mazhab Hanafi telah menyebutkan asar-asar dalam bab ini. Atau kawin menyatakan fasadat al-atharu kulluha allati rawainaha fi hadza wa la athar. Maka telah tabib asar-asar semuanya yang kami riwayatkan dalam bab ini, yang dalam permasalahan ini, permasalahan mencukur daripada kumis, wa la athar, dan tidak ada saling bertentangan. Wajib bitubutiha anna ikhfa afdal nafas, dan wajib dengan sabitnya hadis-hadis tersebut, asar tersebut, bahwasanya ikhfa yakni mencukur habis itu afdal nafas, itu lebih afdal daripada mencukur. Ini pendapat pertama ya, kita sedang bicara tentang pendapat pertama dengan hadis atau dengan hujjah yang mereka bawakan. Makna hadza, dan ini merupakan makna daripada bab ini. Jadi bab tentang masalah kumis. Maknanya apa? Maknanya bahwasannya mencukur habis lebih afdal daripada sekedar menguranginya, memotongnya. Min tariqil asar, dipandang dari sisi asar. Dipandang dari sisi asar. Wa man tariqil nadhar, adapun dilihat dari sisi an-nadhar, kalau tadi dari sisi akal, maka sekarang dari sisi an-nadhar, dari sisi pandangan para argumen. Fa'inna wa'ayna al-hal qab'um yurabihi fil-ihraw, kata apa hal berikutnya, kita melihat bahwasannya hal mencukur habis itu diperintahkan dalam ihram. Walaupun ihram taksir dan diberi keringanan untuk menguranginya taksir, berarti hal itu lebih utama. kan begitu. Dalam ibadah yang lain, ya, kita ketahui dalam ibadah yang lain yang ikhlas, hal itu lebih utama dibandingkan qasar. Fakar al-hal bal taksir. Sehingga dari sini hal itu, yakni mengapatis lebih utama daripada murad. Wakan taksir masyarakat wa masyarakat alaih. Sedangkan taksir itu siapa yang mau dia bisa melakukannya, dan siapa yang mau lebih lagi mengambilnya lebih banyak lagi rambutnya. Illa annahu yakunu bi zadatihi alaihi a'dhamu ajrun. Hanya saja kalau dia lebih lagi, dia lebihkan dalam motongnya semakin pendek, maka semakin utama pahalanya lebih besar. Mimman qasar dibandingkan orang yang sudah mengambil sedikit rambutnya. Ini terkait ikhramnya. Maka memandai daripada hal tersebut an yakuna kadzalika hukmu syar'i. Demikian pula mestinya hukum terkait dengan kumis. Wa qasruhu hasan wa ikhfa'uhu ahsan wa afdal. Sekedar menguranginya, mencukurnya itu bagus, tetapi menghabiskannya itu lebih bagus dan lebih utama. Wa hadza madzhab Abi Hanifah wa Abi Yusuf wa Muhammad. Dan ini adalah madzhabnya Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad. Selesai perkenalan daripada ucapan Al-Qahawi dalam Syarah Ma'anil Athar. Untuk pendapat yang kedua kita tunda ya. Panjang ini nanti pembahasannya cukup panjang dalam masalah ini. Al-Muhim di sana ada khilaf, dan yang rajih dalam permasalahan ini adalah pendapat yang kedua. Cuman antum tunggu dulu ini ya. Penjelasannya pada pertemuan berikutnya insyaallah. Adapun yang mengambil pendapat pertama pun tentunya tidak disalahkan, karena itu adalah sesuatu yang sifatnya ya khilafiyah, dan khilafnya itu muktabar. Khilafnya muktabar, dan bahkan mutaakhiri daripada al-Ahnaf mazhab Abu Hanifah, mutaakhirinya orang-orang ulama mutaakhiri mereka mengambil daripada pendapat yang kedua, mutaakhirinya para ulama mutaakhir seperti Ibn Abidin dan yang lain, itu mereka mengambil pendapat yang kedua, al-qas itu yang aktor. Bahkan kalau pendapat yang kedua tadi, pendapat yang kedua nanti kita akan ketahui hampir-hampir mengharapkan tidak boleh itu makruh bagaimana sampai habis. Wallahu ta'ala bisawab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.